Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fillah azzakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat kembali bermajlis mempelajari ilmu agama Islam maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang besar ini. Nah, malam ini sebenarnya malam jadwal Al-Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi Hafizahullah, namun karena beliau berhalangan kita isi malam ini melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan sebelumnya telah memasuki poin kedua tentang pondasi pokok yang seseorang itu ketika ingin belajar harus memulai dengannya, yaitu yang pertama Alkitab Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang sahih. Kenapa ada kata-kata sahih di belakangnya? Kalau Al-Quran enggak pakai kata sahih, langsung Kitabullah Al-Quranul Karim. Tapi kalau sunnah hadith, dikatakan hadith sahih. Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Anda. Hasan. Sunnah itu yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau sesuatu yang dinisbatkan dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak semuanya bersifat sahih. Ada yang lemah, ada yang palsu bahkan. Maka yang menjadi dasar yang diambil, yang diyakini dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, yang sahih saja. Ada pun Al-Qur'anul Karim tidak perlu, sudah mutawatir ya. Banyak jalur yang menguatkan keabsahan Al-Qur'an Al-Karim, enggak perlu. Naam, kemudian dikatakan Al-Qur'an yang sahih atau ayat yang sahih, enggak ada yang demikian. Al-Qur'an jelas-jelas semuanya tanpa diragukan lagi, semuanya sahihah. Naam. Kemudian kita ambil pula pada perjumpaan yang lalu perkara yang ketiga yang merupakan perkara penting juga, yaitu ucapan para ulama. Artinya seseorang ketika mempelajari Al-Quran maupun hadith Nabi alaihi salatu wassalam membutuhkan ucapan para ulama. Bahkan dikatakan para ulama apabila tampak bagi mereka perkara yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang mereka yakini benar, maka mereka akan mengatakan in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bihi. Kalau ada seseorang yang mengucapkan dengan pendapat ini, maka aku akan berpendapat dengannya. Tapi kalau tidak ada, maka kami pun tidak berpendapat dengan perkara tersebut. Walaupun menurut dia itu yang sahih, itu yang rajih, itu yang kuat. Tapi karena belum ada salafnya, belum ada yang mendahuluinya, maka merupakan da'bus salaf, merupakan ajarannya salaf, sesuatu itu diambil dari pendahulunya. Qala fa mathalan. Kita melanjutkan berikutnya. Fa mathalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ambil contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Naam. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin siapa? Hah? Al-Utsaimin. Siapa beliau? Penulis kitab Kitabul Ilmi. Naam. Kalau Ibnu Taimiyah, naam. Ahsan, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ala ilmihi wasi'ati tila'ihi. Tentunya dengan keilmuan beliau dan luasnya penelaahan beliau, luasnya beliau dalam membahas ilmu. Luar biasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau kalau membahas masalah bahasa, seakan-akan beliau pakar bahasa. Membahas fikih, seakan-akan beliau pakar fikihnya. Membahas akidah pun demikian, seakan-akan beliaulah pakar dalam permasalahan tersebut. Nah, seorang ulama besar Ibnu Taimiyah rahimahullah. Idza qala qawlan, apabila beliau berpendapat dengan sebuah pendapat, la ya'lamu bihi qailan, sedangkan beliau tidak tahu siapakah yang sudah berpendapat dengan pendapat tersebut. Punya pendapat tapi belum tahu siapa yang pernah berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala, maka beliau akan berkata, ana aqulu bihi in kana qad qila bihi. Saya akan berpendapat dengan ini kalau sudah ada yang berpendapat dengannya. Nah, karena kalau sudah ada yang berpendapat dengannya, wala ya'khudhu bi ra'yih, dan tidak mengambil dengan ra'yunya sendiri. Dengan ra'yunya sendiri. Artinya penting tatbiq al-adillah, menerapkan dalil dengan bimbingan para ulama. Tidak berjalan sendiri. Tidak berpendapat dengan ra'yunya sendiri. Nah, ini pentingnya. Karena merasa lebih pandai, ya, merasa lebih punya kebijakan, itu sifat-sifatnya kaum munafiqin, ahli kalam, ahli mantik. Mereka mengatakan tariqatus salaf aslam, jalannya salaf itu lebih selamat, sedangkan jalannya orang belakangan a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih hikmah katanya. Maka bagaimana mungkin keselamatan tanpa dasar ilmu? Ada keterkaitan antara ilmu dan keselamatan. Orang yang lebih berilmu, yang lebih bijak, dia lebih selamat. Itu jalan keselamatan, ilmu dan hikmah. Maka bagaimana mungkin salaf lebih selamat sedangkan mereka lebih berilmu dan lebih hikmah? Tentu yang lebih selamat, yang lebih tahu, berilmu dan lebih hikmah. Mereka merasa lebih pandai, lebih berilmu, sehingga mengatakan demikian. Justru tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam, lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah, lebih bijak. Naam. Maka mempelajari ilmu itu dari salaf, dari pendahulu kita yang saleh. Dan ini merupakan kaidah bagi kita. Artinya kalau belum ada yang mendahului kita, jangan berani-beraninya untuk mengatakan sebuah perkara. Nah, belum ada salafnya, belum ada yang mendahului kita dalam sebuah perkara, maka jangan kemudian berani mengucapkan dengan pendapat tertentu. Kemudian لذلك يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستعين بكلام العلماء. Oleh karena itu wajib bagi talibul ilm untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan meminta bantuan dengan penjelasan para ulama. Nah, ulama merekalah orang-orang yang Allah puji. Nah, merekalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Merekalah yang faham tentang ta'wil kalamullah, tafsir kalamullah Al-Quran. Nah, di antaranya Allah katakan ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu sekian derajat di atas keumuman kaum mukminin. Kenapa sampai bisa orang yang berilmu diangkat derajatnya melebihi keumuman kaum mukminin? Ada orang yang beriman tapi para ulama di atas mereka derajatnya. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah katakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama, apabila kalian tidak tahu. Nah, masalah ilmu kembalinya kepada para ulama. Bahkan mereka lah yang dikatakan ulil amri, pemimpin dengan salah satu dari dua golongan. Yang pertama umara, yang kedua ulama. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Di antara tafsirnya ulil amri adalah para ulama. Nah, begitu pula ayat dalam surah 6 yang bisa menebak, ana bacakan ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ali Imran, ahsan. Ahsan tabarakallah. Ya. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab, yang di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya gamblang. Nah, hunna ummul kitab, ya muhkamat inilah induknya kitab. Artinya induk perkara-perkara yang lain kembali kepada dia. Ya. Wa ukhra mutasyabihat, ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat, yang ada kesamaran dalam maknanya, mudah orang untuk menarik ke sana kemari sesuai dengan kepentingannya atau karena kejahilannya, bukan karena enggak jelas, bukan karena membingungkan, tapi karena adanya niat-niat jelek ataupun orang yang jahil yang kurang ilmunya. Al-muhim, ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, ada yang samar-samar. Contoh, ada ayat menerangkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah punya dua apa? Tangan. Allah punya dua tangan. Apa maksudnya dua tangan di sini? Apakah sama dengan tangannya makhluk? Kembalikan kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, dan dialah zat yang mendengar dan maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat, tapi sifat-sifat itu tidak sama hakikatnya dengan makhluk. Sama-sama tangan, namanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Allah maha sempurna, Allah maha besar, maha agung, makhluk lemah, makhluk kecil, lemah, kurang. Justru Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Ya. Hah. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kemudian Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka orang-orang yang punya penyakit, punya penyimpangan dalam hatinya, memang sakit hatinya, memang punya penyimpangan dalam hatinya, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, mereka akan mengikuti yang mutasyabihat, yang mereka kira bisa ditarik ke sana kemari maknanya. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Mereka ingin mengorek-ngorek sekiranya ini bisa ditarik ke pemahaman mereka. Saya punya pemahaman, dia punya pemahaman khawarij, maka ambil ayat-ayat yang kiranya bisa dimaknakan dengan pemahaman khawarij mereka. Mereka punya penyimpangan masalah mumatsalah, kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka akan mencari ayat-ayat yang mendukung keyakinan mereka, yang mutasyabihat tadi. Contoh mereka yang khawarij ma'ruf, kata mereka, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian setiap orang mereka kafir-kafirkan. Nah, mereka kira ayat ini bisa mereka tarik ke dalam pemahaman mereka. Bukan dalam rangka belajar, bukan. Dalam rangka mencari fitnah. Ingin mencari-cari, mengorek-ngorek makna yang bisa mereka ambil mendukung pemahaman mereka. Kemudian Allah katakan, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Waqaf pada kalimat ini bisa dua. Bisa berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, atau yang kedua wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, kalau waqafnya pada Allah, maka makna ta'wil adalah hakikat. Tidak ada yang mengetahui hakikat tentang ilmu ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berhentinya pada ar-rasikhuna fil ilm, para ulama, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan para ulama. Maka kalau belajar kepada para ulama, ya, mempelajari agama Al-Quran wal hadith kepada para ulama. Nah, berikutnya, maka itu wa ayyasta'ina bikalamil ulama, meminta bantuan dengan penjelasan para ulama. Tadi Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, tidak ada yang mengetahui penjelasannya kecuali Allah dan para ulama. Nah, artinya kalau mendapatkan, kalau mau belajar, terlebih masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang rumit, maka pelajarilah, bahas di hadapan para ulama. Qala rahimahullah, warruju'u ila kitabillahi yakunu bihifzihi wa tadabburihi wal amali ala ma ja'a bihi. Kembali kepada kitabullah, kan tadi pembahasannya kembali kepada kitabullah yang pertama, yaitu dengan cara menghafalnya, menjaganya. Wa tadabburihi, mentadabburinya, merenunginya, memahaminya. Wal amali ala ma ja'a bihi, beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Di anna Allah yaqul, karena Allah berfirman dalam ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang diberkahi, kitab yang diberkahi, yang banyak kebaikan padanya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka yang memiliki fikiran dapat mengingat-ingatnya. Nah, apa makna mentadabburi, apa makna bertadzakkur, mengingat-ingat Al-Qur'an? Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, liyadabbaru ayatihi, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Kata Syekh rahimahullah, wa tadabburul ayat yusil ila fahmil ma'na. Merenungi ayat-ayat itu mengantarkan kepada pemahaman terhadap makna. Nah, mengantarkan pemahaman terhadap makna. Kalau orang fokus dalam baca Al-Qur'annya, dia mentadabburinya, merenunginya, hal itu akan mengantarkan dia untuk memahami makna dalam ayat tersebut. Tapi kalau orang sudah bacanya enggak fokus, ya, tidak sambil merenungi, walaupun dia paham bahasa Arab, walaupun dia paham ilmu, ya, tapi dia tidak bisa memahami makna ayat-ayat tersebut, maka butuh tadabbur dalam baca Al-Qur'an. Waliyatadzakkara ulul albab. Yang kedua, agar mereka yang memiliki hati yang bersih mengingat-ingat ayat-ayat tersebut. Wattadzakkur huwal amal bihadzal Qur'an. Tadzakkur, mengingat-ingat, adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ya, kalau membaca keterangan para ulama, perkara-perkara yang kita sulit pahami terfahami dengan penjelasan mereka. Nah, dan ulama yang menuntun kita ketika berjalan, ketika memahami ilmu ini. Nah, itu makna at-tadabbur wat-tadzakkur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentadabburi, yang itu mengantarkan dia kepada pemahaman terhadap makna. Yang kedua, at-tadzakkur, yaitu mengamalkan Al-Qur'an, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Naam. Maka seorang talib tentunya berusaha untuk demikian. Nah, mungkin kalau sekarang dia paham 1-2 ayat, maka setidaknya ketika dia muraja Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat yang dia telah pelajari maknanya, dia ingat, oh ini ayat masalah wudu, ini ayat masalah tauhid, dalil masalah diperintahkannya tauhid, dilarang dari kesyirikan, bahwasannya tauhid memiliki dua rukun, ini merupakan tujuan diutusnya para nabi, ayat ini walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Nah, dan seterusnya, dia ingat setidaknya ayat-ayat yang sudah dia pelajari maknanya dalam pelajaran-pelajarannya. Ya, dengan itu insyaallah akan berkembang nanti, tambah belajar ini, mendapatkan dalil ini, dia ingat. Semakin terus bertambah ilmunya, semakin dia ingat kokoh tentang makna-makna ayat yang sudah dia pelajari, dan menambah ilmu yang belum dia pernah ketahui sebelumnya. Taib. Nazala hadzal Qur'an li hadzihil hikmah. Al-Quran turun dengan hikmah ini, dengan tujuan ini, untuk ditadaburi dan untuk diamalkan. Bukan cuma hafalan, ya, enggak tahu maknanya, harus kita berusaha juga memahami makna-maknanya. Apa makna surah Al-Fatihah yang kita baca dalam seharinya setidaknya 17 kali? Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin? Padahal ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah menjawab, ya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Baca ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Setiap kita baca Al-Fatihah, nah, dalam sholat kita Allah jawab. Dan seterusnya sampai akhir surat Al-Fatihah. Maka penting belajar memahami ayat-ayat tersebut. Qala rahimahullah, wa idza kana nazala lidzalik. Kalau memang Al-Qur'an turun karena perkara tersebut, falnarji' ilal kitabi linatadabbarahu wa lina'lama ma'aniyahu. Kalau demikian tujuan Qur'an diturunkan, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Kitab, kepada Al-Qur'an, kita tadabburi Al-Qur'an dan kita pelajari makna-maknanya. Artinya kalau memang demikian tujuan diturunkan Al-Qur'an, ayo segera. Lakukan yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Mentadabburi dan mempelajari makna-maknanya, thumma nutabbiq ma jaa bihi, kemudian kita praktekkan. Apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan bahwasannya dalam mentadabburi Al-Qur'an terdapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Qala wa wallahi inna fihi sa'adatad dunya wal akhirah. Demi Allah, dalam Al-Qur'an terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau maha bahagia dunianya maupun akhiratnya, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Kalau mau lapang dadanya, hidupnya bahagia, maka kembali kepada Al-Qur'an. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, yaqulullahu ta'ala, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau mau kembali kepada petunjuk dari Allah, dia ikuti petunjuk Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menjadi orang yang sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berzikir kepadaku, dan zikir yang paling besar adalah membaca Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun hartanya banyak, hartanya melimpah, mobilnya berpuluh-puluh, ya, hartanya segudang, uangnya, rumahnya seistana, tidak kekurangan sudah kalau dari sisi kasat mata demikian. Tapi karena dia berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal, tidak belajar, ya, tidak memahami, tidak baca Al-Quran, tidak mengamalkannya apalagi, hatinya gersang, hatinya sempit. Seakan-akan apa yang dia punya enggak ada manfaatnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia dari kiamat kelak dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta sedangkan dahulunya aku bisa melihat?" Kata Allah Azza wa Jal, "Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasita, engkau pun melupakannya. Dan hari ini pun engkau dilupakan, ditinggalkan, dicampakkan." Nas'alullah salamah. Maka sekali lagi pentingnya bagi kita untuk terus mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, duduk di majelis ilmu, yang itu merupakan keselamatan, kebahagiaan dunia kita maupun akhirat. Jangan pernah bosan, baik di tempat ini ataupun di tempat yang lainnya. Baik ketika antum santri belajar di ma'had ataupun ketika pulang ke tempat rumah antum, terus bergelut dengan ilmu, terus datangi majelis-majelis ilmu dimanapun engkau berada. Karena itulah yang menjadi kebahagiaan duniamu dan akhiratmu. Orang yang lama enggak belajar, orang yang lama enggak baca Al-Quran, ya, akan gersang hatinya, gundah gulana, galau, ya, galau hatinya. Dia enggak tahu, enggak punya masalah apa, tapi kok dia rasa galau hatinya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah azzakumullah, karena Allah lah yang mengatakan demikian, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Qala, "Wa li hadza la tajidu ahadan an'ama balan wa la ashraha sadran wa la ashadda tuma'ninatan fi qalbihi minal mu'min abadan." Kata Syekh rahimahullah, "Oleh karenanya engkau enggak akan dapatkan orang yang paling enak kondisinya, paling nikmat kondisinya, paling lapang dadanya, dan paling tumakninah hatinya, tentram, tenang, nyaman, dibanding seorang mukmin." Pasti demikian. Seorang mukmin orang yang paling enak kondisinya. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapatkan dari takdir Allah Azza wa Jal. Qala hatta wa in kana faqiran, walaupun orang fakir sekalipun. Fakir ini orang yang miskin, di bawahnya miskin. Ya. Di bawahnya miskin. Enggak punya kebutuhan pokok di hari itu, atau sedikit yang dia dapati yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok di harinya tersebut. Fakir. Kalau kita mungkin masih bisa makan sekali dua kali, makan nasi tiga kali, walaupun gak bisa jajan, ya, tapi masih enak bisa makan sekali dua kali, walhamdulillah. Nah, tapi walaupun orang fakir yang miskinnya ini, dia seorang mukmin. Fal mukmin asyadun nasi insyirahan. Walaupun orang fakir, tapi kalau dia beriman, lapang dadanya, dan itu yang menjadikan dia tidak galau, tidak gundah gulana atas apa yang menimpa dirinya, walaupun fakir. Maka seorang mukmin orang yang paling dahsyat lapang dadanya, yang paling dahsyat ketenangan jiwanya. Insyaallah kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.